Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd fa nasta'fu minkum ala ta'akhur. Rada terlambat karena ada urusan sebentar di luar tadi. Labas khair insyaallah. Satu hadis saja. Hasan, Siddiq. Mana bukunya? Nah. Pan. Nah, kita masuk pada ucapan musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawluh. Berkata musannif dalam konteks yang lain juga disebut mu'alif. Apa bedanya mu'alif sama musonif? Tidak ada bedanya, cuma satu kata. Terkadang bisa pakai ini, terkadang bisa pakai itu. Al-lafa menulis, sonnafa juga menulis, mengarang atau menulis. Berkata musonif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa qawluhu dan ucapan beliau, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah an-naml athani wasitun. Maka siapalah atau siapakah yang akan menjawab terhadap orang yang sedang membutuhkan apabila dia berdoa kepadanya, dan siapalah yang akan menyingkap kejelekan dan menjadikan kalian di muka bumi ini sebagai khulafa, para pemimpin? Apakah ada Tuhan bersama Allah? Syarhun yubayyinu ta'ala anal musyrikina ma'al arab minal arabi wa nahwihim. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang musyrik dari kalangan Arab atau yang semisal mereka, qad alimu, tahu, annahu la yujibul mutar, bahwasanya tidak ada yang bisa menjawab orang yang sedang kesulitan. Wa yaksifu as-su'a, tidak pula ada orang yang bisa menyingkap sebuah kejelekan, illallah wahdah, kecuali Allah. Nah, ini diantara kelebihan orang musyrik zaman dahulu dengan orang musyrik zaman sekarang. Semusyrik-musyriknya kaum musyrikin zaman itu masih mengakui Allah itu ada, masih mengakui kalau Allah itulah yang memberikan rezeki. Ketika mereka dalam keadaan darurat, mereka doa ikhlas untuk Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan jodoh kecuali Allah. Tapi kalau orang musyrik zaman sekarang, bahkan mereka meyakini makhluk itu bisa mendatangkan rezeki. Ini kelebihan dari kejelekan orang musyrik zaman dahulu tentunya. Fa dzakara dzalika subhanahu muhtajjan 'alaihim fi ittikhadihim syufa'a min duni. Allah menyebutkan hal itu muhtajjan 'alaihim, sebagai hujah bagi mereka dalam pengambilan mereka terhadap syufa'a, para pemberi syafaat selain Allah. Karena orang yang memberikan syafaat itu, ya, kelak di hari kiamat tidak akan bisa kecuali dapat izin dari Allah. Dia tidak bisa memberi, cuma dia mendapatkan izin dari Allah. Syafaat mutlak milik Allah. Jadi kalau kita ingin minta syafaat, mintanya ke pemilik. Siapa pemiliknya? Allah, Rasul, dan lain sebagainya adalah hanya orang yang diberikan izin. Jadi kalau kita minta syafaat sama Rasul, salah. Minta syafaatnya kepada Allah. Karena Rasul enggak memiliki syafaat, beliau hanya diizinkan. Taib. Adapun mutlak syafaat adalah milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Taib. Wa lihadza qala, maka untuk ini Allah subhanahu wa ta'ala berkata, a'ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah yang bersama Allah? Ya'ni yaf'alu dhalik, yaitu yang melakukan hal itu. Apakah ada Tuhan selain Allah yang ikut melakukan itu, bisa menyingkap kesusahan, bisa menjawab orang yang sedang, ya, darurat? Tidak ada. Jadi kaun, kejadian-kejadian di muka bumi ini mutlak hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pengen apa, Allah mau jadikan apa, ya, mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai-sampai sesuatu yang sudah pasti pun enggak boleh kita pastikan bahwasanya akan terjadi. Dan sesuatu yang, ya, mungkin mustahil terjadi, tidak boleh kita pastikan pula tidak akan terjadi. Sehingga Allah menyatakan apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu katakan aku pasti besok akan seperti ini. Jangan. Karena keputusan tidak ada di tangan kita. Tetapi katakan apa? Insyaallah, kalau Allah berkehendak. Jadi tugas kita hanya berusaha berharap pemutusnya Allah. Ya, dan kita harus yakin apa saja yang Allah putuskan untuk kita pasti yang terbaik. Ya. Nah, kalau kita adalah hamba-hamba yang beriman. Baik, kalau kita adalah bagian hamba-hamba yang beriman, apapun yang Allah putuskan untuk kita pasti baik. Ya, dan ini pula yang diputuskan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu diusir dari Mekah. Tempat kelahiran mereka, harus meninggalkan harta benda mereka. Ya, di balik itu Allah persiapkan nanti untuk dibuka kembali Mekah dalam keadaan penduduknya, ya, masuk Islam atau tunduk dengan Islam. Masya Allah. Rahasia semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat alihatuhum la tujibuhum fi halil ittirar. Jika tuhan-tuhan mereka itu tidak menjawab mereka pada keadaan darurat, fala yasluh an yaj'aluha syuraka'a lillahi alladhi yujibul mutar idza da'ahu. Maka tidak yasluh, enggak pantas, enggak benar untuk mereka kaum musyrikin menjadikan Tuhan tadi sebagai sekutu bagi Allah. Wong enggak bisa kok. Kecuali kalau bisa, mungkin yang namanya bisa, bisa untuk kita tandingkan. Tapi ini bisa saja tidak, bagaimana mau kita tandingkan bersama Allah? Nah, dan Allah enggak ada tandingan tentunya. Yang mana Allah itu bisa menjawab orang yang sedang kesulitan apabila dia memintanya. Dan bisa pula yaksifu as-su'a wahdahu, bisa menyingkap kejelekan semata. Wa hadza asahhu ma fusirat bihil ayah, dan ini adalah tafsiran yang paling asah dalam menafsirkan ayat ini. Kasabiqatiha, sebagaimana yang pendahulunya. Min qawlihi, dari firman Allah taala, amman khalaqas samawati wal arda, maka siapalah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, dan menurunkan untuk kalian dari langit air. Fa ambatna bihi hadaik, kemudian kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun. Dzata bahjatin, yang sangat hijau. Ma kana lakum, maka tidaklah terbukti bagi kalian. Antun bitu sajaraha, untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. A'ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah yang ikut-ikutan seperti itu? Bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan pohon-pohonan? Tidak ada. Balhum qawmun ya'dilun, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara, dan siapakah yang menjadikan bumi ini qarar, tetap pada porosnya, ya, beredar sesuai dengan haluannya. Coba kalau Allah lepas tangan dengan bumi ini, mau jadi apa kita? Ya. Taib. Itu masih dirasakan oleh saudara kita sampai saat ini di Palu, Sulawesi Tengah, Mamasa, di Lombok. Ya. Allah lepaskan kendalinya, seperti itu rasanya. Taib. Dan kita ini manusia lemah. Diuji dengan sedikit ujian pun kita ini gampang ya patah. Ya, bagaimana traumanya sebagian manusia yang taib diuji oleh Allah. Bahkan sampai-sampai mereka rela meninggalkan apa yang mereka miliki di tempatnya hanya demi aman. Sementara dia tidak tahu apakah di tempat yang barunya dia bisa makan. Ya, dan lain-lain. Dan menjadikan di antaranya sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiya, dan menjadikan untuk bumi ini pancang-pancang. Ini apa? Gunung. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan kami jadikan antara dua laut apa? Hajiza. Penghalang. Ya, Masya Allah, ini ada dikabarkan. Mungkin antum sering melihat di media sosial antara air ya dengan air tidak menyatu. Ini warnanya kuning, ini warnanya hijau, padahal satu tempat. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Padahal kalau logika kita, air dengan air kalau dicampur ya pasti akan membaur. Ya, hajis. A'ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah yang bisa seperti itu? Bal aktharuhum la ya'lamun, bahkan sebagian mereka tidak tahu tentang hal ini. Walahiqaha ila qawlihi, ya, sabik itu yang sebelumnya, lahik itu yang setelahnya. Sampai kepada ucapan Allah, amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri, dan siapakah yang memberikan kalian arah tatkala kalian sedang di kegelapan lautan. ya, dari daratan maupun lautan. Wa man yursilur riha basharan, dan yang mengutus riha angin busyra sebagai kabar gembira, baina yadai rahmatihi, di hadapan rahmatnya. A'ilahun ma'allah, apakah ada yang bisa berbuat seperti itu bersama Allah? Ta'ala Allahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Amman yabdu al-khalqa, dan siapakah yang pertama kali menciptakan makhluk yang dari tidak ada menjadi ada. Thumma yu'iduhu, kemudian menjadikan ada kembali, dari yang ada, dari yang tidak ada jadi ada, ditiadakan kembali, dikembalikan seperti penciptaan semula. Dan ini yang diingkari oleh kaum musyrikin. Ya, bagaimana Allah akan mengembalikan tulang berulang yang fahiya ramim, sudah menjadi apa? Tanah, sudah menjadi abu. Ya, maka kiasan ini Allah balikkan. Bagaimana? Tidak akan mampu zat yang menciptakan yang ada dari tidak ada, kemudian ada berubah, kemudian diadakan kembali. Mana yang lebih sulit? Tadinya tidak ada, diadakan. Setelah ada, dihancurkan, kemudian mengembalikan seperti yang sebelumnya. Mana yang lebih sulit? Yang pertama tentunya. Kalau seandainya yang pertama saja Allah mampu, maka menciptakan yang sudah ada, kembali ada, akan lebih mampu. Wa man yarzuqukum minas samai wal ard, dan siapa yang beri kalian rezeki dari langit? Ya, dari langit banyak hujan, ya, panas, karena panas ini pun rezeki. Ya, dari mana kok panas rezeki? Bagi para petani garam, taib, bagi para pengusaha, ya, taib, laundry, rezeki bagi mereka panas ini. Coba kalau tidak ada panas. Nah, a'ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, katakanlah mana bukti kalian jika kalian orang yang jujur. Fata'ammal hadhihi al-ayat, maka perhatikan ayat-ayat ini. Yatabayyanu laka anna Allah ta'ala ihtajja 'alal musyrikin, maka akan tampak bagimu sesungguhnya Allah itu menghujai kaum musyrikin. Bima aqarru, dengan apa yang mereka tetapkan. Bihi, padanya. Alama jahadu, atas apa yang mereka ingkari. Mereka mengingkari adanya Allah. Allah tantang mereka. Ya, ini juga terjadi pada masanya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, ketika itu Taib Ibrahim ditantang untuk menghidupkan dalam surat Al-Baqarah, ditantang oleh kaum musyrikin, atau Ibrahim menantang kaum musyrikin untuk mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Ya, mungkin mereka bersiasat, didatangkan orang yang hidup kemudian dibunuh yang satu, ini mati, kami bisa mematikan. Kemudian didatangkan lagi orang yang hidup, tidak dibunuh, nih kami bisa menghidupkan. Ya, maka apa jawaban Ibrahim? Ya, kebodohan itu. Ibrahim pun menyatakan fati. Ya, maka datangkanlah matahari dari arah timur. In kuntum shodiqin. Ya, terbitnya, dan terbitkan matahari itu, ya, dari barat ke timur. Kalau kalian orang yang jujur, mereka pun tidak bisa. Artinya orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah itu hujahnya sangat lemah. Hatta zaman kita yang menyatakan bahwasannya benda ini memiliki kesaktian, atau tempat ini tempat yang angker, lemah. Mereka lemah, yang memuja mereka juga lemah. Jin-jin yang mereka puja dan puji itu lemah, sebagaimana lemahnya makhluk-makhluk yang lain. Ya, maka syukuri. Ya, dengan keterbatasan umur kita di dunia ini yang sebentar ini, Allah tunjukkan kita kepada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini tampaknya sepele. Ya, kalau kita lagi kumpul seperti ini, seakan-akan orang yang paham tauhid itu banyak. Ya, padahal kalau antum lihat, antum di tengah-tengah masyarakat, ketika balik kembali ke rumah antum, kontrakan, ternyata antum itu satu dari 1000 yang ada. Allah pilih antum untuk bisa apa, belajar tauhid. Kita tidak ada apa-apanya dibanding orang yang bodoh dengan tauhid. Nah, min qasril ibadati jami'iha alaih, dari membatasi ibadah seluruhnya kepada Allah. Mereka tidak mau, loh, Tuhan kami banyak, masa kami harus beribadah kepada Allah? Bolehlah kalau cuma sholat kami berikan kepada Allah, tapi masa sembelihan juga kami tidak boleh untuk kami persembahkan kepada laut? Ya, mereka tidak mau membatasi ibadahnya kepada Allah seperti orang musyrik zaman sekarang. Sholat ke masjid, masya Allah, haji ke Baitullah, tapi ketika acara, ya, misalkan hajat laut, nyembelih mereka untuk penunggu laut. Saatnya ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah, saatnya ibadah kepada ya jin, syaitan, ibadah pula kepada mereka. Ini dikatakan musyrik. Jadi samping satu sisi dia beribadah kepada Allah, satu sisi yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Ya, kalau belas tidak ibadah kepada selain Allah, kufar, kafir, musyrik. Nah, kama fi fatihatil kitab, sebagaimana apa yang ada dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu pula kami minta tolong. Ini sastra dalam bahasa Arab. Kalau antum belajar nahwu, di sana ada kaidah dalam bahasa, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il itu perbuatan, fa'il itu yang berbuat, maf'ul itu media, sasaran. Itu diantara apa? Kaidah bahasa Arab. Nah, di sini ada kaidah-kaidah yang keluar dari kaidah asal. Maf'ul yang seharusnya tempatnya di belakang ditaruh di depan. Ini diantara sastra dalam bahasa Arab. Apa faedahnya? Membatasi perbuatan tersebut. Contoh, di rumah, laki-laki ada di rumah. Rajulun fiddar. Ya. Ini tidak membatasi adanya, karena ini konteksnya nakirah, hanya satu laki-laki. Ada mungkin rajul-rajul yang lain yang di situ. Tapi kalau fiddari rajul, di rumah hanya ada satu orang. Berarti apa? Tidak ada lagi orang selain dia. Ini diantara apa kaidah sastra dalam bahasa Arab. Di sini juga harusnya kalimat ini bagaimana kalau sesuai dengan kaidah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Harusnya seperti itu. Tapi di sini dibalik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Al-hasr, pembatasan fi'il. Apa fi'ilnya di sini? Perbuatan ibadah. Hanya dibatasi untuk Allah. Minta tolong pun juga hanya dibatasi untuk Allah. Isti'anah. Ya. Jadi kalau kita pengen isti'anah, sesuatu yang memang tidak bisa dimampui kecuali Allah, ikhlaskan untuk Allah. Taib. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir qawluhu amman yujibul mutarra idha da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardi a'ilahumma Allah qalilam ma tadhakkarun. Yaqulu ta'ala dhikruhu amma tushrikuna billahi khair amilladhi yujibuna al-mutarra idha da'ahu wa yaksifu su'a an-nazil bihi anhu. Apakah apa yang kalian sekutukan terhadap Allah itu lebih baik, atau orang yang menjawab orang yang sedang membutuhkan jika dia meminta, dan yang bisa menyingkap kejelekan yang turun darinya, dengannya, darinya? Jadi sesembahanmu itu lebih baik atau Allah yang lebih baik? Ya, kamu tinggalkan sesembahanmu, keyakinanmu terhadap makhluk-makhluk ini, ya, atau kamu hanya beribadah kepada Allah? Mereka yang lebih baik atau Allah yang lebih baik? Itu maksudnya. Wa qawluhu wa yaj'alukum khulafal ardi, dan menjadikan kalian sebagai penguasa bumi. Yaqul yastakhlifu ba'da amwatikum fil ardi. Jadi menjadikan kalian sebagai penguasa setelah kematian kalian. Fil ardi, di bumi ini. Minkum, dari kalian. Khulafa. Jadi terus, setelah kalian mati, generasi berikutnya. Ini mati, generasi berikutnya. Ini siapa yang menumbuh, mengkembang biakkan ini? Allah. Jadi itulah kita, ganti generasi. Kita dikatakan orang sekarang karena ada orang dulu. Nah, kita akan jadi orang dulu dan digantikan orang sekarang. Seperti itu. Ya. Dan harta yang kalian saat ini miliki, itu sudah dimiliki oleh orang dahulu, sudah. Jadi cuma tukar-menukar saja. Dan yang ada sekarang akan diambil oleh generasi yang akan datang. Itu kita. Jadi terus gitu aja. Sampai nanti keputusan Allah hari kiamat. Ya, antum punya jabatan, berapa saat jabatan itu kita miliki? Antum punya harta, berapa saat harta itu kita miliki? Gak akan selamanya. Kita yang susah cari, yang menikmati anak kita. Ya. Demikian juga orang-orang tua kita, mereka yang susah mencari, ya kita yang menikmati. Ya, hanya gantian saja kita ini. Sebentar lagi kita akan digantikan oleh orang setelah kita. Ya, gitu aja gantian. Itu maksudnya. Jadi yastakhlif itu menggantikan satu dengan generasi ke generasi yang lain. Wa qawluhu a ilahun ma Allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Yaqulu a ilahun siwahu yaf'alu hadzal asya, apakah ada Tuhan yang lain yang bisa melakukan seperti ini? Bikum, terhadap kalian. Wa yun'imu alaikum hadhihi ni'am, memberikan kenikmatan seperti ini untuk kalian. Enggak ada. Ya, bahkan orang apa zat-zat yang kita sembah-sembah tadi, justru kita yang menolong mereka. Kita nyembah jin, kita yang nolong jin. Kita ngasih sesajen. Ya, kita ngasih apa yang mereka inginkan. Ya, kadang mereka nolong, kadang enggak. Ya, jin pun juga bisa tentunya menolong kita dengan kehendak Allah jika kita memenuhi apa keinginan mereka. Baik. Jadi orang yang masih takut dengan jin pada masa kita ini, ya, itu sungguh sangat disayangkan. Jauhnya dia dari ilmu din, ilmu-ilmu agama. Tapi yang namanya seperti itu mesti ada generasi-generasinya. Yang baik ada generasinya, yang jelek pasti juga ada generasinya. Wa qawluhu qalilan ma tadzakkarun, amat sangat sedikit orang-orang yang mau mengambil ya peringatan. Ai tadzakkuran qalilan min 'azamatillah wa ayadihim wa ayadihi indakum. Ya, sedikit kalian yang mau mengambil pelajaran tentang keagungan Allah dan ayat-ayat ini, nikmat-nikmat Allah di sisi kalian. Tadzakkaruna wa ta'tabiruna hujajallahi 'alaikum yasira. Coba kalian ambil pelajaran, kalian ingat hujah-hujah Allah pada kalian sedikit saja. Ya. Sedikit orang yang demikian, enggak ada bahkan ya pada zaman itu, dan amat sangat sedikit kalaupun ada di zaman kita juga sekarang. Falidhalik, karena kalian tidak seperti itu, asyraktum billah ghairahu fi ibadatihi, kalian sekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadah. Taib. Nah, ini penjelasan. Jadi apa yang terjadi di alam dunia ini maktubun indahu, sudah ditulis semuanya. Ya, sehingga kalau kita ingin merubah semuanya ini, maka mintalah perubahan itu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diciptakan sebagai syaqiyun, orang yang celaka di dunia ini, maka minta kepada Allah untuk menulis takdir kita menjadi orang yang sa'idun, orang yang ya bahagia. Jika kita adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan, maka mintalah kepada Allah untuk dilanggengkan kebahagiaan tadi. Seperti itu, meminta kepada Allah. Kenapa? Tidak ada yang bisa untuk melakukan semuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, alhamdulillah. Paham, Wahi? Insyaallah. Apa kesimpulannya? Ayo, hilang. apa kesimpulannya? Betul. Ayo, terserah untuk kesimpulannya apa. Beribadahnya kepada Allah. Hasan. Bas. Diyakini. Baik. Sebenarnya antum tuh paham, cuma untuk mengungkapkannya mungkin kurang pas. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu pemahaman untuk kita, memahamkan untuk orang lain. Jadi belum tentu kita paham bisa memahamkan orang lain. Kamu tuh nggak paham, paham. Mungkin kita ini susah nggak bisa memahamkan gitu. Nah itu diantara. Alhamdulillah. Antum mungkin paham dan saya yakin insya Allah paham karena berulang-ulang. Nah, Gus. Nah, dikatakan musyrik karena satu sisi dia beribadah kepada Allah, sisi yang lain juga beribadah kepada selain Allah. Boys. Baik. Hanya sekedar tahu Allah itu yang mencipta, memberi rezeki, itu tidak cukup. Karena pengakuan itu ya tidak melepaskan orang musyrik dari kesyirikannya menuju kepada keislaman, tetapi harus betul-betul meniadakan semua selain Allah dari sembahan dan hanya menyatukan sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum.